Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Wabil Sayyid min al-Kalam at-Tayyib, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita sudah di akhir daripada fawaid zikir yang ke-36. Yang berbicara tentang ataupun masuk kepada pembahasan na'am mengenal cahaya sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, ya, telah disampaikan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala bagaimana gambaran daripada nama-nama sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita barakallahu fikum ketahui, kenali, na'am, dan meyakini, ya, apa yang menjadi nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, ya, di antara kaidah di dalam meyakini al-asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai hambanya hanya wajib untuk mengimani, meyakini berita-berita yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Sehingga tidak boleh kita untuk mentakwilnya apabila tidak ada dalil padanya. Tidak boleh bagi kita untuk mentakif, menggambarkan bagaimana bentuknya. Barakallahu fikum, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Nah, maka tugas kita meyakini apa yang Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan, beritakan, maka kita cukup meyakininya dan mengimaninya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Barakallahu fikum. Dan ini juga bagian daripada tauhid al-asma' wa sifat. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, bagian daripada tauhid al-asma' wassifat. Baik. Kemudian kita lanjutkan ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kata al-muallif rahimahullahu ta'ala Imam Al-Qayyim rahimahullah, huwa al-maliku la syarika lahu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala sang raja yang tidak ada sekutu baginya. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala al-malik, ya, rajanya para raja ataupun sultan salatin, ya, sultannya, rajanya, penguasanya daripada seluruh penguasa. Ini ada faedah juga barakallahu fikum, hati-hati beri sering ataupun kami punya teman dulu namanya Sultan Salatin namanya. Nah, ini bahaya. Artinya apa? Sultan itu raja, penguasa, salatin dari para raja. Nah, ini yang berhak siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sultan salatin. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka ya, ini hanya disematkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala penguasa, rajanya dari seluruh para raja-raja yang ada di dunia ini. Tidak ada sekutu bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menunjuk ada perwakilan, ya, dari makhluk-makhluk dunia yang boleh kalian beribadah kepadanya. Tidak. Ya. Barakallahu fikum. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang raja dari para dari pimpinan ataupun raja yang paling tinggi di antara para raja-raja yang ada di muka bumi ini. Barakallahu fikum. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Barakallahu fikum. Kemudian wal fard. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Ya. Tidak berbilang. Ya. Nah. Sehingga ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi zat yang tunggal, yang tidak memiliki anak dan tidak butuh dengan pasangan. Ya, barakallahu fikum. Tentunya ini sangat kita fahami bagaimana penyimpangan orang-orang yang menjadikan, ya, sesembahan itu menjadi sesembahan yang tiga, ya, atau disebut dengan trinitas. Ya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini tentu penyimpangan yang sangat besar. Dan apabila kita bertanya, oh Tuhan yang namanya kepada mereka ini, yang namanya Tuhan ya Allah, ya sebutan mereka. Barakallahu. Namun Allah memiliki ya anak. Jadi di kalangan Nasrani juga berbeda-beda versi dalam memahami ketuhanan. Ada di antara mereka barakallahu fikum yang meyakini bahwasanya Tuhan itu memang dalam bentuk yang tiga. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Ada yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu masuk ke dalam jasad manusia. Ya, barakallahu fikum. Jadi ketika kita menyembah Nabi Isa alaihissalam, kita itu sedang menyembah Allah pada hakikatnya. Ya, Allah itu tetap satu. Tuhan itu satu. Cuma dia menjelma masuk memilih satu jasad yang bernama Isa, ya, alaihissalam. Barakallahu fikum. Maka kita katakan, na'am, ya, Allah Subhanahu wa taala maha suci dari barakallahu fikum penyatuan dengan makhluknya. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dunia, ya, istilah dunia. Yusamma dunya li'annahu dani. Dunia itu dinamakan dunia karena dia rendah, hina. Maka tidak pantas Allah Subhanahu wa taala berada dalam dunia ini, zatnya. Demikian pula al-insan, manusia, dari kata nisyan, artinya memiliki kelemahan. Tidak pantas Allah Subhanahu wa taala menyatu kepada makhluk-makhluknya, apalagi makhluk yang lemah. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka sudah sangat wajar dan sangat jelas dan sesuai dengan fitrah akidah Islamiyah. Ya. Prinsip dalam Islam bahwasanya memposisikan Rabb, memposisikan ilah, memposisikan Allah tabaraka wa taala terlepas dari penyatuan, penempelan di dalam lingkup makhluknya. Allah itu tinggi, tidak menyatu, tidak menempel, ya, dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, ya, penyatuan terhadap makhluk tidak butuh. Ya. Apabila Allah berkehendak, maka Allah akan lakukan. Ya. Tinggal Allah Subhanahu wa taala katakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah dia. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau dia mengatakan, oh, itu kan kehendak Allah juga. Ya, Allah berkehendak menyatu dengan makhluknya. Ya, barakallahu fikum. Maka ini kehendak butuh adanya dalil. Ya. Jadi mana kau bisa mengatakan seperti itu padahal kaidah dalam ketuhanan seluruh agama samawi, ya, barakallahu fikum, menjunjung tinggi kedudukan Rabb yang maha suci daripada makhluknya. Tidak boleh bersatu berkumpul dengan makhluknya. Adapun yang ada di sekitar makhluknya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, pantauan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah Subhanahu wa taala, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum bersama makhluknya. Ya, nah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as sabirin? Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Betul. Sahih, benar. Akan tetapi kebersamaan ini tidak harus diartikan dengan kebersamaan bersama zat. Ya. Dalam bahasa saja, ya, dalam kaidah bahasa saja, kebersamaan itu tidak mesti seorang itu harus berada di dalam satu ruangan. Ya, saya bersama antum hari ini di majelis. Kalimat bersama di sini juga memberi arti, misalnya, ya barakallahu fikum, na'am, ada saudara kita yang jauh di sana misalnya, ya barakallahu fikum, ya di seberang pulau sana, kita makan, si fulan bersama kami. Ya. Nah, bersama kami dalam akidah, dalam manhaj, dalam keadaan si fulan tidak ada di samping kita, tidak menyatu dengan kita, tidak bersama, tidak satu dalam satu majelis bersama kita. Ini kalimat bersama. Ya. Lalu kenapa untuk memahami Allah Subhanahu wa taala justru ya, tidak mengenal kaidah prinsip ini, keluasan makna bahasa ini. Ya, barakallahu fikum. Jadi kebersamaan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dijadikan arti kebersamaan dalam penyatuan dalam satu tempat. Ya, dengan makhluknya. Zatnya Allah Subhanahu wa taala di mana? Allah sendiri yang mengatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Tinggi al-'ulu. Ya, tinggi di atas arsy-Nya. Ya, tidak bisa digambarkan bagaimana beristiwa di atas arsy-Nya itu bagaimana? Ya, barakallahu fikum. Nah, kita hanya bisa menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan. Allah katakan istiwa, kita yakini istiwa. Gambarannya wallahu taala a'lam. Nah, ini prinsip Ahlus Sunnah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala al-fardhu, Allah Subhanahu wa taala tunggal, fala nidda lahu. Ya. Maka tidak ada yang sepadan. Ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada mampu menyamai Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wal ghani fala zahira lahu. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang maha kaya, yang tidak butuh. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Maha kaya artinya tidak butuh. Kaya sudah, enggak butuh lagi kepada makhluknya. Ya, barakallahu fikum. Al-Ghani. Ya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluknya. Ya. Naam. Justru ya merekalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada lagi yang lebih kaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha kaya, barakallahu fikum. Kemudian was-samadu fala walida lahu wala sahibatu lahu. Ya. Was-samadu, ya, barakallahu fikum, dari Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung. Ya. Nah, bersandar. Ya. Menaruh harapan. Ya. Barakallahu. Maka tidak ada. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh. Ya. Adanya alat. Wa sahibata lahu, dan tidak butuh juga pendamping, istri bagi Allah tabaraka wa taala. Nah, ini yang kita bahas tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala as-samad, tempat bergantung, semuanya bergantung kepada Allah, sehingga Allah enggak butuh ada perwakilan. Allah tidak butuh dengan pendamping. Allah tidak butuh akan keturunan. Tidak. Ya. Barakallahu fikum. Wal-aliyu fala syabiha lahu. Wal-samiya lahu. Nah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Tidak ada orang pun. Ataupun tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sama tingginya bagi Allah tabaraka wa taala. Jadi Allah sudah yang paling tinggi. Tidak ada yang mampu menyamainya, tidak ada yang mampu menandinginya. Hari ini kehebatan manusia yang katanya bisa menembus langit, ya, bisa melihat bumi dari langit, bisa melihat makhluk-makhluk luar angkasa dari langit, itu masih dalam langit dunia. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Nah, itu dalam masih apa? Di langit dunia. Masih dalam dunia itu. Belum keluar daripada dunia. Walaupun dia sudah berpisah dari dataran bumi. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajhu. Ya. Semua. Ya. Barakallahu fikum. Segala sesuatu itu akan hancur. Kecuali wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Segala sesuatu itu akan hancur kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala yang akan abadi selama-lamanya. ya, tidak akan fana, tidak akan barakallahu berakhir, tidak. Ya, tapi wajah Allah Subhanahu wa taala akan abadi, kekal selama-lamanya, barakallahu fikum. Wa kullu mulkin zailun illa mulkuhu. Ya. Semua kekuasaan, ya, semua kekuatan, semua kerajaan, ya, barakallahu fikum, nah, akan lenyap kecuali kerajaan ataupun kekuasaan Allah tabaraka wa taala. Ya, ini kita sedang diajak untuk apa? Barakallahu fikum, mengenal tentang Allah tabaraka wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Sehingga barakallahu fikum, kalau ada yang hari ini mengatakan, oh, kita sudah tahu Ustaz, sudah paham Ustaz, tapi terkadang apa? Ya. Butuh diingatkan. Untuk apa? Agar kita menjaga diri kita. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, sehingga tidak ada makhluk yang kita minta apa, kita bergantung padanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, sehingga tidak butuh ya kita mengemis-ngemis kepada makhluk Allah tabaraka wa taala. Ya. Allah yang berkehendak, Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha menurunkan rezeki. Ini tujuannya. Ya. Agar bergantungnya kita kepada makhluk itu tidak dijadikan sebagai sandaran utama. Mereka ini adalah sebab-sebab saja. Yang mungkin bisa membantu dan menolong kita, itu juga berkat pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Berkat kuasa Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa kullu dhillin qalisun illa dhilluh. Ya. Dan semua, barakallahu fikum, na'am na'uman. Ya. Akan, barakallahu fikum, terkikis. Qalis. Illa dhilluh. Kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi tidak ada naungan lagi. Hari ini mungkin seorang anak bernaung di bawah perlindungan orang tuanya. Ya, barakallahu fikum. Seorang, barakallahu fikum, pekerja bernaung di bawah sebuah perusahaan. Seorang pedagang bernaung di bawah tokonya untuk menjalani roda kehidupannya. Barakallahu fikum. Nah. Dan itu semua, naungan itu semua berkat kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka nanti di hari kiamat tidak ada lagi naungan yang mampu kita untuk menaungi, yang mampu melindungi kita, yang mampu mengayomi kita. Ya, kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya apa? Kita dituntut untuk kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena kita akan butuh kepada Allah baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Kullu wa kullu fadlin munqati'un illa fadluh. Ya. Dan semua pemberian itu akan terputus kecuali karunia ataupun pemberian daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah putus di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu jangan berputus asa, terus sentiasa meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak hanya meminta dalam urusan dunia. Ya, meminta kepada Allah tabaraka wa taala dalam urusan dunia dan akhirat kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta diselamatkan daripada keselamatan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Karena pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa taala tidak akan terputus. Lan yuta'a illa bi'idznihi wa rahmatihi. Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan ditaati ya kecuali dengan izin dan rahmatnya. Nah ini kalimat perlu perhatikan. Ya, ketaatan kita hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena pilihan Allah, izin Allah dan rahmat Allah. Kalau kita tidak diizinkan oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah, maka kita akan durhaka terus selama-lamanya, barakallahu fikum. Sadar ataukah tidak sadar. Maka hari ini kita semangat untuk mendatangi ya majlis ilmu, semangat untuk beribadah kepada Allah, semangat untuk salat, itu semua berkat rahmat kasih sayang Allah tabarakallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Walan yu'fa illa bi'ilmihi wa hikmatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan dimaksiati kecuali ya dengan ilmunya dan dengan hikmahnya Barakallahu fikum. Nah, demikian pula ya, Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan semua hamba-Nya menjadi hamba yang saleh, bisa, mampu. Ya, barakallahu fikum. Semuanya bertauhid kepada Allah, Allah mampu. Tapi sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jadikan adanya kebaikan, adanya kejelekan. Allah Subhanahu wa taala jadikan adanya al-haq dan adanya al-batil. Allah jadikan adanya halal, adanya haram. Ya, barakallahu fikum. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih seorang hamba. Ya. Yang mana dia dipilih sebagai ahlul ma'asi. Dia dipilih sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena ilmu Allah dan hikmah dari Allah tabaraka wa taala. Bayangkan ikhwan fil din rahimakumullah, kalau hari ini kita tidak pernah mengenal ya barakallahu fikum, na'am, kaumnya Nabi Nuh. Ya. Barakallahu fikum. Kaum 'Ad, kaum Samud. Ya. Kaum Sodom, kaumnya Nabi Nuh. Ya. Barakallahu. Mungkin kita tidak bisa mengambil pelajaran dari itu. Allah jadikan itu. Allah jadikan mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah sebagai pelajaran bagi manusia yang hidup di generasi yang berikutnya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga tidak ada hujah lagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengatakan kenapa kamu melakukan, mohon maaf misalnya, homoseksual. Oh, saya tidak tahu ya Allah kalau ini salah. Bukankah sudah ada pelajaran pada kaum Nabi Nuh alaihi salam? Ya, barakallahu fikum. Nah, kenapa hari ini engkau melakukan kesyirikan kepada Allah? Saya tidak tahu kalau ini kesyirikan. Bukankah telah diutus kepadamu seorang nabi yang memberantas kesyirikan, ya, mengajak kepada tauhid, bahkan sebelum nabi, ya, yang menjadi utusan kepada kalian sudah datang nabi dan rasul sebelumnya yang mengajak sama seperti yang diajak oleh nabimu, rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi hujjah kita di hadapan Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang namanya jahil nanti di hadapan Allah tabaraka wa taala. Ya, barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, yuta'u fa yashkur. Ya. Allah Subhanahu wa taala ditaati dan Allah Subhanahu wa taala ditaati fa yashkur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ya mensyukuri ya ketaatan tersebut. Allah maknanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas ya barakallahu fikum ketaatan tersebut. Ya. Jadi kalau kita taat kepada Allah itu bukan perkara yang sia-sia. Nah, ini yang harus kita pegang. Ya, misalnya kita sudah mulai malas ini, malas datang ke masjid, barakallahu fikum, malas untuk na'am melakukan amal saleh misalnya, barakallahu fikum, maka ingat. Ya. Kita paksakan diri, kita memaksakan diri untuk taat kepada Allah itu berarti di sisi Allah tabaraka wa taala. Bukan perkara yang sia-sia, bukan perkara yang hanya melelahkan. Ya, membuat capek, tidak. Semua itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jadikan motivasi untuk memaksakan diri untuk beramal saleh. Ya, barakallahu fikum. Terlebih lagi dalam hal misalnya berinfak di jalan Allah tabaraka wa taala. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Setiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sangat bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Sangat memberikan manfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, bahkan mampu menyelamatkan kita dari api neraka-Nya Allah tabaraka wa taala dengan harta-harta kita, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa yu'sa fa yatajawazu wa yaghfiru. Dan Allah Subhanahu wa taala di maksiati, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mampu untuk memberikan maaf dan mengampuni. Masyaallah. Ya. Ditaati Allah syukuri, Allah berikan balasan. Di maksiati Allah mampu untuk mengampuni dan memaafkan orang tersebut. Barakallahu fikum. Kullu ni'matin minhu 'adlun. Setiap ya barakallahu fikum, ya, semua kezaliman, ya, barakallahu fikum, Ya, dari Allah Taala, dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebagai bentuk keadilan. Ya, nah, ya, sebagai bentuk keadilan. Ya, bagi Allah, bagi hamba-hambanya barakallahu fikum. Wa kullu ni'matin minhu fadlun, dan setiap kenikmatan, segala karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah karunia, sebagai bentuk karunia dari Allah Tabaraka Wa Taala. Wa aqrabu syahid, Allah Subhanahu Wa Taala yang paling dekat dalam menyaksikan. Wa adna hafiz, Allah Subhanahu Wa Taala barakallahu fikum, ya, lebih dekat dalam penjagaan. Ya. Aduna nufus, yang menahan ya jiwa-jiwa. Wa akhadha bin nawasi, ya apa, yang menggenggam ubun-ubun. Wa sajjal al-athar, dan ya apa, yang merekam jejak. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan meleset jejak kehidupan kita semenjak kita, ya, na'am, dilahirkan dari rahim ibu kita sampai kematian kita, itu setiap detik hembusan nafas itu ada rekamannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak pernah meleset dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, wa katabal ajal, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan ajal. Ya. Fal qulubu lahu mafdhiyatun, maka hati-hati ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tenang. Ya, barakallahu fikum. Tertib. Ya, gitu. Maksudnya hati ini akan menjadi tertib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasirru indahu alaniyah, rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan terbuka. Tidak ada yang tertutupi di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Apa yang kita rahasiakan hari ini dari makhluk itu semuanya akan terbuka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Barakallahu fikum. Wal ghaibu indahu syahada, dan yang ghaib di sisi Allah Subhanahu wa taala akan nampak. Ata'uhu kalamun, ya, dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya barakallahu fikum, ya, dari firman-Nya barakallahu fikum, ya. Wa 'adzabuhu kalamun, dan Allah Subhanahu wa taala pula, ya, itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kalam-Nya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya barakallahu fikum, na'am, ya, untuk ditaati ataupun untuk ditaati, dan bisa juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk diazab. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan sebuah pendalilan di surat Yasin di ayat ke-82 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Nah, ini. Ya, jadi tadi, ya, semua segala sesuatu itu berdasarkan ucapan Allah, kalam Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala hanyalah, ya, urusan Allah Subhanahu wa taala, idza arada syai'an, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, ay yaqula lahu, ya, cukup bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kun, jadilah, saya kun, maka jadilah. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa idza asyraqat 'ala al-qalbi anwar hadhihi as-sifat. Ya. Nah, maka apabila telah memancar, barakallahu fikum, na'am, ya, yaitu sinaran ataupun cahaya di dalam hati dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, ini. Ya, apabila sifat-sifat Allah yang sudah beberapa pertemuan itu kita sebutkan, ya barakallahu fikum, gambarannya oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, apabila ini semua memancar ke dalam hati kita, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apa hasilnya? Apa buahnya? Apa pengaruhnya? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, idmahalla 'indaha kullu nur. Ya, barakallahu fikum. Ya. Lenyaplah di sisi, ya, barakallahu fikum, sifat-sifat ini dan segala cahaya. Ya, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Lenyaplah semua kerusakan yang ada dalam hati Tatkala cahaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terpancar ke dalam hati seorang hamba, wa wara'a hadza ma la yakhthurul bab. Ya. Barakallahu fikum. Dan apa-apa yang ada di belakang ini yang terhitung ya di dalam ya benak-benak manusia, barakallahu fikum. Cahaya itu, sinaran itu begitu luasnya, begitu banyaknya yang tidak mampu dihitung kenikmatan tersebut yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tanaluhu ibaratun, dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, barakallahu fikum. Jadi kalau cahaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sudah masuk dalam hati seorang hamba, itu luar biasa pancarannya, luar biasa keagungannya, luar biasa memberikan keselamatan, memberikan barakallahu fikum bimbingan, memberikan arahan, memberikan jalan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ingat bagaimana caranya mengenali ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, beramal, meyakini, beramal ya barakallahu fikum dengan sifat-sifat tersebut. Ya. Gambarannya seperti ini, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, sebagaimana mungkin pernah kita sebutkan juga, seorang hamba apabila dia tahu Allah Subhanahu wa taala al-alim, yang maha mengetahui, maka dia akan menjaga dirinya. Ya, agar tidak terjatuh kepada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Nah, ini. Ya, dia tahu Allah al-alim. Barakallahu fikum. Nah, Allah Subhanahu wa taala ar-raziq. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki. Apabila hamba itu tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, maka dia akan selalu berada di jalan yang halal. Tidak mau dia ambil resiko untuk apa, mengambil jalan-jalan yang haram. Ya, barakallahu fikum. Nah, ketika dia mengetahui maksudnya Allah Subhanahu wa taala al-Ghafir wa al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni, maka dia tidak pernah berhenti untuk meminta ampunan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala al-Ghafur, Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Ya, barakallahu. Dan seterusnya daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, maka seperti itulah hamba, barakallahu fikum, akan menjadi taat, tunduk dan patuh kepada Allah, dan ini menyelamatkan, barakallahu fikum. Nah. Kemudian Imam Al-Qayyim rahimahullah memberikan sebuah kesimpulan sebagai penutup daripada faedah zikir yang ke-36 ini, barakallahu fikum, sebelum nantinya pertemuan berikutnya kita masuk kepada faedah yang baru, barakallahu fikum. Nah, ini faedahnya begitu panjang ya, barakallahu fikum. Nah, kata beliau rahimahullah taala, wal maqsudu, dan menjadi maksudnya adalah dari pembahasan daripada faedah zikir yang ke-36 ini, ya, dan menjadi kesimpulan daripada Imam Al-Qayyim rahimahullah, anna dzikra yunawwiru al-qalba wal wajha wal a'dha, bahwasanya zikir ya itu akan menerangi hati, menerangi wajah, dan menerangi organ-organ tubuh. Ya, barakallahu fikum. Artinya apa? Ini bukan sekedar kiasan, bukan sekedar kata-kata mutiara, bukan. Artinya betul-betul zikir itu mampu menerangi hati. Hati yang terang akan melenyapkan kegelapan, kebusukan dalam hati. Wajah, baik penampilannya, baik auranya. Ya, barakallahu fikum. Naam. Dan anggota tubuh yang senantiasa bergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Naam. Wa huwa, dan zikir itu adalah nurul abdi, cahaya bagi hamba, fid dunyahu, dan zikir itu adalah cahaya bagi seorang hamba dalam kehidupan dunianya, wa fil barzakh, dan dalam kehidupan alam kuburnya. Ya, masya Allah, cahaya itu akan memberikan manfaat di dunianya, ya, dan memberi manfaat dalam kuburnya, wa fil qiyamah, dan di hari kiamat. Ya, barakallahu fikum. Apa itu zikir? Cahaya itu zikir akan menerangi jasad, jasmani dan rohani. Ya. Nah, amalan hati, lisan dan anggota badan. Dan akan menemani baik dalam kehidupan dunianya maupun di alam barzakh maupun di hari kiamat. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah. Wa ala hasabi nuril iman. Dan atas dasar ya cahaya keimanan ini, fi qalbi al-'abdi, ya, dan ada pada hati seorang hamba, takhruju a'maluhu wa aqwaluhu, takhruju ya a'maluhu wa aqwaluhu, akan keluar amalan-amalan dan ucapan-ucapan hamba tersebut, walaha nur wa burhanun, dan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan tersebut yang keluar daripada hamba itu menjadi cahaya dan menjadi bukti. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi tatkala orang menjadi saleh, inilah bukti. Kesalehan itulah cahaya dan sebagai bukti, barakallahu fikum, bahwasanya cahaya itu betul-betul masuk ke dalam hatinya. Masuk ke dalam hamba, jiwa seorang hamba. Hatta inna minal mu'minina man yakunu nurul a'malihi idza sa'adat ila Allah tabaraka wa ta'ala kanuri syam, masyaallah. Ya. Sehingga ya, di antara mukminin ya, ada yang cahaya daripada amalannya tersebut apabila cahaya itu naik menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, ataupun apabila amalan tersebut naik, seorang hamba yang memiliki cahaya yang dia beramal dan amalannya itu naik kepada Allah tabaraka wa ta'ala, menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, maka amalan itu di sisi Allah seperti apa? Dan nuri syam, seperti cahaya matahari. Jelas sekali. Ya. Seperti cahaya matahari. Begitu jelas amalan seorang hamba. Artinya tidak tertutupi dengan syubhat. Artinya tidak perlu ditanya-tanya lagi. Sedari ini masuk, seorang hamba ini masuk. Ya. Ke dalam jannah Allah tabaraka wa ta'ala tanpa azab, tanpa hisab. Tanpa hisab dan tanpa azab. Tapi tidak perlu ditanya, tidak perlu dimintai pertanggungjawabannya, dan tidak perlu adanya azab. Jadi langsung masuk dalam jannah. Kenapa? Karena amalannya begitu terang di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, bukan berarti kalau ada hari perhitungan berarti oh ini masih terkaburkan di sisi Allah. Bukan. Ya, bukan seperti itu. Sudah jelas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ingin agar hamba itu sendiri yang mencoba mempertanggungjawabkannya. Ya, barakallahu fikum. Allah sudah tahu. Ya. Maka bisa jadi hamba yang amalannya itu begitu terang, begitu jelas, yang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amalan saleh, maka bisa menyelamatkan hamba tersebut dari hari persidangan dan azabnya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hakadha nuru ruhihi, dan demikianlah cahaya rohnya, dan demikianlah juga ya nur ruhi, cahaya ruhnya ya, idza qadima biha ala Allah azza wa jalla, apabila datang menghadap Allah. Kalau tadi cahaya amalan, nah ini cahaya ruh, apabila menghadap Allah tabaraka wa ta'ala ya, seperti matahari juga ya. Amalan terangnya seperti matahari, ruhnya tatkala menghadap Allah terang seperti matahari ya, tidak gelap seperti gelapnya orang-orang kafir. Ini begitu terang hamba ini. Barakallahu fikum. Nah, wa hakadha yakunu nuru sa'i baina yadayya 'ala shirath, masyaallah. Dan demikian juga ya cahaya ya yang ada di hadapannya nanti meneranginya dalam melewati shirath. Nah, ini penting juga ikhwan fillah rahimakumullah. Lihatlah orang-orang munafik. Ya, di mana mereka mau ya, tatkala ingin melewati shirath, mereka ingin nebeng. Ya, di belakangnya kaum mukminin yang mendapatkan cahaya. Ya. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala langsung tutupi mereka dengan hijab. Ya, dengan dinding, dengan pintu pembatas. Maka kaum mukminin tetap terus berjalan di atas shirath dengan cahaya sehingga dia tahu jalannya, jelas jalannya, dan adapun mereka gelap gulita tidak tahu melangkah ke mana. Ya, mana ini bagian daripada shirath, titian jalan tersebut, sehingga mereka pun terjatuh ataupun tersambar-sambar oleh besi-besi dari api neraka, wa iyadu billah. Nah, wa hakadha yakunu nuru wajhi, wa hakadha yakunu nuru wajhihi fil qiyamah, demikian juga cahaya wajahnya nanti di hari kiamat seperti matahari. Ya. Nah, seperti matahari. Orang ini dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari kiamat, masya Allah, orang-orang beriman itu terlihat sinarnya, terlihat cahayanya dari diri-diri mereka. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka gelap, Allah pun tidak mengenalnya, maksudnya Allah melupakannya. Ya. Barakallahu. Tidak menjadi pusat perhatiannya Allah tabaraka wa taala, Allah lupakan dia. Ya, tapi orang-orang itu memiliki cahaya, maka Allah akan memperhatikannya, mengingatnya. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala al-musta'an wa 'alaihil itkal. Dan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan dan bantuan, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bergantung. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam shawab. Dengan demikian berakhirlah pembahasan dari faedah yang panjang penjelasannya daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, dari faedah zikir yang ke-36, dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan pada faedah zikir yang baru, di faedah zikir yang ke-37, dan pembahasannya juga singkat, 37, 38, 39, ya, ini singkat-singkat insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menyelesaikan risalah ini. Amin Allahumma amin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wal hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.